بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إخوتي في الدين akramani wa akramakumullah, saudara-saudariku yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat dan rahmatnya kita kembali bisa lanjutkan kajian kita sesi kedua ini. Dan seperti yang kami sampaikan tadi, kita akan berikan kunci pintu-pintu rizki, di mana Allah berikan pada kita rizki ini ada yang besar, ada yang kecil, ada yang kekal, ada yang fana. Namun banyak manusia menginginkan hal yang fana, yaitu rizki dunia semata. Padahal di balik dunia ada nikmat yang amat sangat besar, yaitu nikmatul jannah. Dan Allah berikan kepada kita di dunia ini rizki yang berupa ilmu, ada rizki yang berupa harta, yang tentunya ilmu ini lebih besar nilainya dibanding harta benda. Karena ilmu inilah yang akan mengangkat derajat martabat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan dunia. Sampai-sampai Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah taala kehendaki seorang itu mendapat kebaikan, Allah jadikan ia faham terhadap agama ini. Dan ikhwa barakallahu fikum, kalau kita sudah menyadari bahwa ini adalah rizki yang besar, ketika Allah taala berikan ilmu kepada kita, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala tidaklah memerintahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah tambahan, kecuali tambah apa? Ilmu kah tambah harta? Tambah ilmu. Dalam Al-Quran Allah perintahkan pada beliau, wa qul rabbi zidni ilma. Dan katakan wahai Nabi, rabbi zidni ilma. Ya Rabbu, tambahilah aku ilmu. Andaikan dunia itu membawa kebaikan bagi kita, tentunya beliau diperintahkan meminta tambahan harta. Sekali lagi, bukan dunia yang membawa kebaikan, tapi ilmu. Sehingga kalau dunia itu ada pada mereka orang-orang yang berilmu, akan semakin menambah kebaikan bagi mereka. Karenanya kata Rasulullah SAW, "Ad-dunya li arba'in nafar." Dunia untuk 4 golongan manusia. Pertama, rajulun, ya, man razaqahullahu malan wa ilman. Orang yang Allah beri rizki dia harta yang banyak, ilmunya luas. Ya. Yang dengan ini ia pun mengetahui akan hak-hak daripada hartanya. Dia bertakwa kepada Allah dengannya, menyambung tali silaturahmi dengannya. Maka orang ini, kata Rasulullah SAW, fahuwa fi afdalil manazil. Orang ini pada kedudukan yang paling afdal, paling utama. Yang kedua, ya, rajulun man razaqahullahu ilman wala malan. Orang yang Allah beri dia rizki berupa ilmu, tapi harta tidak ada. Namun dia, ya, dengan ilmunya, dia punya niat. Andaikan saya diberi harta, saya juga akan melakukan seperti fulan melakukan itu. Maka dua-dua ini sama dalam pahalanya. Kita pilih yang pertama atau yang kedua? Pilih yang pertama atau pilih yang kedua? Jelas sepakat pilih yang pertama lah. Ya. Karena hidup enggak susah toh. Harta banyak, ilmu cukup, luas, masya Allah, nikmat. Mau haji, bisa haji. Harta punya, ongkos ada, ilmu ada, sempurna. Mau zakat, mau sedekah, mau semua bisa, kurban. Ya subhanallah. Inilah ikhwah. Mau menyambung silaturahmi, membantu saudara dan keluarga, karena ada harta. Subhanallah. Dia gunakan hartanya dengan ilmu yang ada padanya di jalan Allah, di jalan kebaikan. Maka orang yang pertama itulah beliau katakan fi afdhalil manazil, dalam posisi paling utama. Kita berharap pada Allah semoga kita dijadikan yang demikian. Amin ya rabbal alamin. Kalau tidak, minimal yang kedua. Yang mana? Allah beri kita ilmu. Jangan luput dua-duanya. Ilmu tidak bisa dapat, harta pun tidak punya. Jangan. Ini ngeri. Hidup dalam keadaan seperti ini. Ya, tiada ilmu, tiada harta. Ngeri. Bahaya sekali. Karena apa? Terkadang seorang, kata Ali bin Abi Thalib, kadal fakru ayyakunal kufra. Sering kefakiran seseorang membuat dia kufur. Apalagi sudah fakir, enggak punya ilmu. Mudah sekali. Ya. Terus yang ketiga. Rajulun man razaqahu Allahu malan wala ilman. Orang yang Allah beri dia hartanya luas, banyak, tapi ilmu tarada. Ilmunya tidak punya. Karena dia tidak ilmu, dengan hartanya dia tidak mengerti hak-hak harta, tidak mengerti kewajiban-kewajiban dalam harta di jalan Allah. Dia tidak menyambung silaturahmi dengannya, bahkan dia bermaksiat kepada Allah dengan hartanya. Zina dia bisa, judi dia bisa, segala kemaksiatan dia bisa. Dia perbuat. Nah, orang ini kata Rasulullah SAW, fahuwa fi akhbasil manazil. Dia di dalam posisi yang paling rendah, paling jelek posisinya. Adapun yang keempat, orang yang Allah Ta'ala beri dia, tidak beri dia harta, tidak pula diberi ilmu. Nas'alullah salamul afiyah. Tapi orang ini dia punya keinginan niat. Andaikan saya punya harta seperti fulan, saya akan bikin seperti fulan. Seperti orang yang ketiga tadi. Dua-dua ini dalam dosa sama. Sama-sama dosanya. Ya. Pilih ini kah? Pilih yang tadi. Berlindung dari yang perkara ini. Mohonlah yang tadi. Naam ya barakallahu fikum. Karena sungguh ya, kita berlindung pada Allah, jangan sampai terjadi pada diri kita yang keempat, ilmu ndak punya, harta ndak punya, muncul lagi yang berikutnya, penyakit sombong, menolak kebenaran. Orang-orang yang seperti ini kata Rasulullah SAW, salasun ya, la yanzuruhumullah wala yukalimuhumullah walahum adzabun alim. Ada tiga golongan manusia Allah tidak ajak bicara, Allah tidak pandang dia, dia disiksa dalam azab yang pedih di neraka di akhirat kelak. Siapa dia? Syekhun zanin, orang tua yang zina. Kedua yaitu ya, adalah Pak Malikun kadzab, penguasa yang dusta, suka bikin tipu-tipu rakyat dan sebagainya. Ya, yang ketiganya fakir, ailun, mustakbir, orang yang melarat hidupnya, sombong hidupnya, sengsara, melarat, sombong, dia tidak mau terima kebenaran. Nas'alullah salamul afiyah. Tabi'a barakallahu fikum. Kita sampaikan bahwa ilmu itu adalah rizki yang paling agung dari Allah, anugerah yang paling besar, dan tidak bisa diimbangi dengan harta. Nilai ilmu tidak bisa diraih, diimbangi dengan nilai harta tidak bisa. Lihat, ketika Allah mensejajarkan persaksian syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikah wa ulul ilmi qaiman bil qis. Yang disejajarkan siapa? Ulul ilmi. Orang-orang yang Allah beri ilmu, bukan harta. Walaupun di dunia biasanya orang-orang kaya beda dengan yang di bawahnya levelnya. Tapi di sisi Allah nanti ikhwah, makanya jangan kita sedih ketika harta kita sedikit. Sungguh Allah sudah katakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian, yang paling takwa di antara kalian, bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan para raja di antara kalian, tapi yang paling takwa. Sehingga ketika ilmu ada pada kita, Allah berikan pada kita, bersama ilmu Allah beri kita rezeki harta, sungguh nikmat di atas nikmat, kebaikan di atas kebaikan. Ya, kuncinya apa ikhwah? Untuk mendapatkan ini semua tentunya kita perlu kuncinya. Apa kuncinya? Allah sudah sampaikan dalam surat Al-Anfal ayat 29. 39 Allah Ta'ala sampaikan dalam Al-Quran. Antum perhatikan. Kalau enggak 29, 39. Allah sampaikan. Ya ayyuhalladzina amanu in tantaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Allah sudah menyeru, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian benar-benar bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan bagi kalian furqan. Allah berikan kalian ilmu, yang dengan ilmu ini kalian bisa furqan, membedakan antara hak dan batil, antara sunnah dan bid'ah, antara syirik dan tauhid. Nah, dengan ketakwaan ini kita akan raih ilmu ya ikhwah. Perhatikan mereka para sahabat. Kenapa mereka bisa kokoh dalam ilmunya? Karena sungguh ketakwaan yang ada pada mereka itu. Dan semakin mereka dapat petunjuk, semakin mantap, makin kokoh dalam iman. Subhanallah. Ternyata kuncinya takwa untuk mendapatkan ilmu. Lalu untuk mendapatkan harta, apa kuncinya? Sama. Kunci enggak banyak. Satu bisa untuk buka semua-semua. Ringan, no? Gampang. Enggak perlu ganti kunci. Yang penting takwa ada pada kita. Lihat firman Allah. Allah sampaikan dalam surat At-Talaq. Allah berurutan menyebutkannya. Dalam surat At-Talaq yang kedua Allah sampaikan, "May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Lihat firman Allah ini. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah jadikan bagi dia jalan keluar dari segala problem-problem kehidupan dan problem-problematika kayak keluarga. Dengan takwa ini kuncinya. Problem kehidupan kita akan bisa selesaikan dengan baik. Ada solusi-solusi yang baik. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih engkau rizki dari segala sisi yang kau tidak sangka. Apa kuncinya? Takwa ya ikhwah. Nah, kalau kita memiliki ini, maka sungguh didapat semuanya. Kalau orang sudah dapat semuanya, tenang, tentram dia hidupnya. Makanya Allah katakan, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah wali-wali Allah, tidak ada pada mereka rasa takut, tidak ada pada mereka rasa sedih. Siapa mereka? Alladzina amanu wa ala rabbihim yattaqun. Mereka yang beriman dan kepada Allah mereka bertakwa. Orang-orang mukmin, orang-orang yang bertakwa. Mereka tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa takut ketika takwa ada pada mereka. Ini kunci, ikhwah. Dan tentunya sering kali kita mendengar pembahasan tentang masalah takwa. Ya. Seperti apa takwa yang semestinya kita menjadikan diri kita seperti sifat-sifat orang yang takwa itu. Naam, ya barakallahu fikum. Dan Allah sebutkan dalam ayat berikutnya, wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Innallaha baligh amri. Qad ja'ala Allah likulli syai'in qadara. Sungguh Allah akan melaksanakan semua keputusannya, semua urusannya. Dan sungguh Allah menjadikan segala sesuatu itu ada ukurannya. Terus ayat yang berikutnya kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah jadikan segala urusannya itu gampang. Ternyata ikhwah, kita masih jauh. Sering kita masih jauh dari perkara ini. Ketika rizki kita rasa sulit kita dapat, bukan semakin kita mendekat kepada Allah, tapi terkadang semakin jauh. Contohnya, ya, jangan pekerja yang isinya ada jabatan. Terkadang tukang beca, ojek, angkot, supir, ya, ketika sepi penumpang rasa rizki susah, biarpun ada azan, dia lebih baik pilih nongkrong atau duduk saja. Coba andaikan sempatkan waktu ke masjid dulu berdoa kepada Allah Ta'ala. Ya. Tapi terkadang sudah rezeki susah, enggak mau mendekat kepada Allah. Padahal yang punya rezeki siapa? Yang punya rezeki Allah padahal. Bisa jadi dengan dia pergi ke masjid, dorong becanya depan masjid, selesai sholat dia berdoa, keluar ada orang nunggu, Pak, tolong antar. Bisa terjadi enggak? Kan rezeki itu. Tapi kadang-kadang enggak pikirin sholat, nunggu nongkrong. Subhanallah ikhwah. Ini satu gambaran. Begitu pula yang pekerja di kantor kadang-kadang sudah dengar azan, mau izin atasan bingung. Ya. Karena apa? Takut kalau dia izin sholat nanti jabatannya enggak naik-naik. Karena apa? Sering izin. Takut pada manusia. Masya Allah, ikhwah barakallahu fikum. Padahal andaikan dia dalam kondisi seperti ini, fakir mamanya, terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat mudah, sangat-sangat mudah bagi Allah untuk memberikan dia kecukupan, untuk memberikan apa yang dia inginkan. Sangat mudah bagi Allah. Inilah ikhwah fillah barakallahu fikum. Yang penting, takwa kita kepada Allah perhatikan. Karena ini kunci semua. Untuk meraih kebaikan dunia, untuk meraih kebaikan akhirat, kuncinya ini. Untuk buka rizki kita, agar Allah bukakan rizki kita, sama. Ketika terjadi problema, untuk dapatkan solusinya, takwanya dulu kita tingkatkan. Ketika terjadi problem, kehidupan, baik kehidupan rumah tangga, atau kehidupan dalam bermasyarakat. Ya. Berkenaan dengan kerjaan atau berkenaan dengan yang lainnya. Masya Allah, ikhwah barakallahu fikum. Ini siapa yang bicara? Allah sebutkan dalam Al-Quran. Nah, jalani kemestian dari orang-orang yang bertakwa seperti apa. Lalu kita apa? Perhatikan. Seperti apa perubahan yang terjadi pada diri kita? Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ikhwah, di antara sifat daripada orang-orang yang bertakwa yang Allah telah janjikan, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Allah katakan, engkau bersegeralah kepada ampunan Allah dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Allah sediakan bagi mereka orang-orang yang bertakwa, yang mereka itu kata Allah, alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharra wal-kadhimina al-ghayza wal-afina 'anil nas. Ya, mereka diberi sifat di antaranya mereka senantiasa berinfak di jalan Allah, baik lapang maupun dalam keadaan sempit. Kadang kita ikhwah ada penyakit yang sulit hilang, yaitu dua penyakit pada diri kita, penyakit bakhil dan jubn, penakut. Ya, ini melekat. Maka Nabi SAW berlindung dari dua perkara ini. Rasulullah SAW berlindung dari dua perkara ini. Allahumma inni a'udzubika min hammi wal hazan, ya, min hammi wal hazan wal 'ajzi wal kasal wal bukhli wal jubn. Nabi berlindung dari penyakit ini. Bakhil pada diri kita. Coba perhatikan Allah sebutkan dalam Al-Qur'an kalimat, ya, seorang yang melakukan memberikan hartanya di jalan Allah disebut dengan zakat. Karena kata-kata ini dari kata az-zaka, yakni an-numu, tumbuh. Artinya harta, kalau kita itu selalu memberikan, ya, sebagian dari harta kita ini kita infakkan di jalan Allah ikhwah, sungguh itu tidak akan menghilangkan rizki kita, bahkan akan menambah. Ya, sehingga terkadang orang itu karena ingin jadi orang kaya, dia bakhil. Bukan bakhil kepada orang lain, kepada dirinya pun bakhil. Mau makan enak, ah jangan, simpan aja uangnya. Ya, terima makan apa adanya. Yang penting uang ditabung, tabung, tabung terus. Bakhil untuk dirinya. Ya. Uang menumpuk. Dia rela makan sederhana, yang penting rumahnya dibikin bagus, mobilnya bagus. Terus dia kerja enggak cukup sehari, dengan jam 5 pulang tambah lembur lagi. Terus subhanallah ikhwah, betul dia kaya memang dari pandangan manusia. Tapi apa yang dikata? Ya, takdir menentukan lain. Begitu rumah selesai dibangun, begitu mewahnya, mobil sudah ada di garasinya, ya, dia sudah ada sisa-sisa uang banyak di tabungannya, tinggal ia ingin menikmatinya, datang penyakit komplikasinya. Rugi apa rugi? Hah? Mau makan daging enggak boleh, mau makan ini enggak boleh, semua serba enggak boleh. Karena apa? Penyakit sudah datang dari livernya, ya, sampai pada diabetesnya, sampai pada subhanallah ngeri ikhwan. Ingat, Allah subhanahu wa ta'ala punya cara dari rizki yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita tidak bisa membersihkannya, Allah akan bersihkan dengan cara yang Allah maukan. Ya. Bisa jadi kita tidak akan bisa menikmatinya harta itu. Tapi kalau kita sedekahkan, kita zakatkan ikhwan, seperti halnya petani, kalau dia panen padi, pasti dia akan sisihkan untuk ditebur, untuk bibit. Tidak mungkin dia masak semua. Betul tidak? Supaya apa? Supaya nanti akan datang lagi. Begitu kita makan buah, kita bijinya tanam lagi, supaya tumbuh lagi. Kita panen kacang, tanam lagi, supaya, ya, dapat lagi hasil lagi. Tapi ketika kita dikasih rezeki oleh Allah, kenapa Allah perintahkan kita sedekahkan, terkadang kita berat. Justru dengan cara bakhil ini, berarti kita telah menutup pintu-pintu rezeki kita, ya ikhwan. Hati-hati. Karena Rasulullah SAW mengatakan, mana kosomalin bisodakotin. Harta tidak akan berkurang dengan sodakoh. Bahkan akan tambah. Nah, karena itu, ikhwan barakallahu fikum, sifat orang yang bertakwa, dia enggak akan bakhil dalam perkara harta. Dan Allah katakan dalam membelanjakan hartanya, dia juga Allah sebutkan, ya, mereka itu lam yaqturu, lam yusrifu wa lam yaqturu. tidak berlebih-lebihan dan tidak pula pelit dalam membelanjakan. Tapi dia sedang-sedang, sederhana. Dia punya skala prioritas dan dia faham sebatas dia punya kebutuhan dia belanja. Dan dia tahu hak harta untuk kemana dia salurkannya. Sungguh dengan cara ini ikhwah, rizki kita gak akan putus. Terus akan mengalir. Jadi kita ini ibarat aliran saja. Datang rizki ngalir, kita berikan kepada yang semestinya. Datang lagi terus begitu. Gak akan putus. Tapi kalau kita tampung, kita tumpuk hanya sebatas kemampuan dan jatah kita saja, gak akan lebih. Nah, maka ikhwah barakallahu fikum, perhatikan kunci daripada rizki, baik itu ilmu, baik itu harta, ada di sini dalam ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwah fil barakallahu fikum, perhatikanlah generasi pertama umat ini yang mereka telah Allah karuniakan kepada mereka dunia dalam genggaman mereka. Memang pernah dulu Umar ibn Khattab mendatangi Rasulullah SAW saat beliau mengilah istri beliau. Beliau tinggal sendiri di kamar. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu mendatangi Nabi SAW tidur ya, siangnya. Masuk ke kamar beliau. Beliau kemudian duduk. Sembari beliau membersihkan pasir-pasir yang nempel di pipi dan di bahu beliau, pundaknya. Nampak guratan bekas tikar yang dipakai beliau untuk tidur. Umar meneteskan air mata. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Artinya di dalam hati Umar terasa apa? Kayak iba. Orang yang seperti beliau Rasulullah SAW dalam kondisi beliau adalah sebaik-baik manusia, seperti ini hidupnya. Maka Umar mengatakan, Al-Kisra wal-Kaisar. Beliau menyebut tentang Kaisar Romawi, Kisra Persia. Seperti itu. Beliau pun memaksud Rasulullah SAW kepada Umar. Kata Rasulullah SAW, ya Umar, lahumud dunya walanal akhirah. Wahai Umar, bagi mereka dunia, tapi bagi kita akhirat. Umar artinya teribatinya karena melihat pemandangan. Sementara orang kafir kayak Kaisar Romawi, Persia, berlimpah dengan kekayaan dan gemerlap dunia seperti itu, Rasulullah SAW seperti ini, jauh langit dan bumi lebih. Jauh sekali bedanya ya. Kira-kira kalau Nabi menginginkan yang demikian itu bisa enggak dari dunia? Tentu bisa. Tapi lah Masya Allah. Dan ilafila barakallahu fikum. Ya. Kemudian beliau tegur Umar bin Khattab dengan kalimat, bagi kita akhirat, sedang bagi mereka dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat lebih baik, lebih kekal ya Umar. Alam tarda ya Umar. Tidaklah engkau ridha ya Umar. Subhanallah, bimbingan beliau kepada Umar bin Khattab. Dan ihwa barakallahu fikum. Beliau terus mendidik sahabat, bukan dididik untuk berambisi meraih dunia, tapi dididik untuk menjadi orang yang bertakwa. Betul enggak? Dididik untuk menjadi orang yang bertakwa dan tidak berambisi kepada dunia. Karena memang sifat manusia, jangankan dididik untuk ambisi kepada dunia, sedangkan memang tabiat manusia itu sendiri Allah ciptakan sudah seperti itu memang. Apa kata Allah? Zuyyina lin-nas hubbus syahawat minan nisa wal banina wal qanatil muqantarah. Kan sudah Allah katakan dalam Al-Qur'an bahwa Allah Subhanahu wa taala menghiasi manusia itu dengan adanya apa? Kecintaan yang besar, hubbus syahwat ya. Kecintaan yang besar kepada wanita, anak-anak, dan juga harta benda yang banyak, yang melimpah. Minat zahabi wal fiddah, baik itu emas, perak, wal khayl musawamah, ataupun kuda-kuda yang ditambat. Wal an'am wal haras, binatang ternak, kebun, sawah, ladang. Ini semua manusia mau-mau yang banyak. Ya. Dan Allah katakan, dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu semua adalah kenikmatan dunia, ya Allah. Allah sebutkan semua manusia cinta akan ini. Wanita itu istri. Banin, anak cucu. Ya. Kemudian, qanatil muqantara, harta yang banyak. Allah sebut wujudnya, emas, perak, kuda, kuda pilihan. Karena zaman itu yang namanya kuda ini, kendaraan yang paling bagus saat itu. Ya. Kalau di zaman kita ya, bagi yang kaya Avanza, bagi yang miskin Avanza saja. Kan begitu, nah? Karena enggak punya gitu. Nah, mungkin ada yang di atasnya lagi. Gitu. Ini harta benda, ikhwah. Termasuk ya ternak, sawah, ladang. Kata Allah, "Dzalika mata'ul hayatid dunya," itu semua kenikmatan dunia. "Wallahu inda husnul ma'ab," dan Allah di sisinya adalah tempat yang sebaik-baik tempat kembali. Ingat, ikhwah. Jangan kita terpedaya dengan perkara ini. Ya. Allah katakan, "Qul a'unabbiukum bi khairin min dzalikum." Katakan wahai Nabi kepada mereka. Lihat, Nabi mendidik para sahabat. Kalau manusia itu dididik untuk dibangkitkan syahwat dunianya ini, syahwatnya yang dibesarkan, otomatis. Dan antum merasakan sendiri. Pendidikan yang kita terima dari orang tua kita, itu arahnya kepada takwa atau arahnya kepada syahwat ini. Kamu sekolah ini nak negeri, kamu kuliah negeri, kamu harus jadi pegawai negeri. Itu berarti doktrinya ke arah mana? Dunia atau akhirat? Hah? Ketika dengar anaknya ngaji, waduh nak, kenapa kamu ikut ngaji begitu-begitu? Nanti kamu gak bisa jadi orang. Mau jadi apa lagi? Ah, subhanallah, hadirinnya dimuliakan Allah nanti. Dikira nanti gak jadi orang. Masya Allah. Ini sudah lahir jadi manusia, kok dibilang gak jadi orang. Mau jadi apa kira-kira? Coba didikannya. Jadi orang tua sudah mendidik kita, angan-angannya nanti ini. Harta, jabatan. Ya. Begitupun dalam mencarikan istri untuk anaknya. Kamu jangan nikah pakai orang yang begini, nak. Nanti orang itu gak bisa jadi keluar rumah. Di rumah saja nanti karena cadar gak bisa keluar rumah, katanya. Kamu cari itu loh anaknya ini. Masya Allah, ikhwan. Ya, iya Pak ya. Begitu orang tua. Kebanyakannya. Maka beliau sampaikan kepada kita. Qul, kata Nabi, kata Allah dalam Al-Quran. Surat Ali Imran. Au nabiukum bi khairin min dalikum. Maukah aku beritakan kepada kalian yang lebih baik untuk kalian dari semua-semua itu? Ya. Lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtil anhar. Khusus bagi mereka orang-orang yang bertakwa di sisi Allah. Allah sediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha. Kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Wa azwajum mutahharah. Dan mereka Allah beri istri-istri yang suci. Waridwanu minallah. Dan keriduan Allah. Wallahu basirun bil ibad. Allah maha mengetahui, maha melihat kepada hambanya. Perhatikan ya ikhwah. Dengan kunci satu ini, takwa ini, Allah berikan surga dengan seluruh nikmatnya. Baik itu istananya, yang kata Rasulullah SAW ketika beliau mi'raj menceritakan, itu sungai yang di surga, pasirnya itu butirannya mutiara dan yakut. Tepiannya itu bukan tembok kayak orang bikin. Emas. Ya, milikmu itu. Allah buat untuk kalian di surga. Untuk orang-orang yang bertakwa di surga. Debu pasir yang ada di surga itu Ja'faron. Pernah lihat Ja'faron belum? Sama, belum pernah lihat kayak apa. Masya Allah, ikhwan, Masya Allah. Itu subhanallah. Pintu gerbangnya ini dari emas, batu batanya. Yang untuk bikin rumah penduduk surga itu batu batanya emas. Ya, berapa gram kira-kira? Kalau cuma 1 gram bisa? Ya tidak mungkin. Ini istana luasnya seluruh langit dan bumi luar biasa. Ya, kira-kira kalau dunia ini semua dijual untuk beli ini dapat enggak? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Lihat. Makanya Allah katakan, mau kuberitakan kepada kalian, walaupun kalian ingin ya, istri-istri yang cantik, anak-anak, inginkan harta yang banyak, tapi ada yang lebih baik dari semua itu. Bagi orang yang bertakwa, surga mengalir banyak sungai-sungai dengan penuh kenikmatan di dalamnya. Ditambah lagi istri-istri yang disucikan. Kalau kau di dunia, walaupun kaya-kaya apa kaya, paling mampu satu. Atau mungkin karena kaya luar biasa, dua. Atau mungkin bisa beli sampai empat. Ya, itu pun kalau di dunia beresiko. Ya. Resikonya apa? Orang kaya, istri banyak, banyak masalah. Masalah banyak. Kalau di surga, tidak ada masalah. Kenapa? Allah hilangkan kecemburuan pada mereka. Dan berapa? Kata Rasulullah SAW, kalian di akhirat disediakan 70. Bidadari ditambah 2 dari dunia. Sampai sahabat, ya Rasulullah, bagaimana kita mampukah tidak? Banyak ini. Masya Allah, mampu enggak? Kata Nabi SAW, sungguh Allah berikan untuk kalian kekuatan 100 kali kekuatan laki-laki yang paling kuat di antara kalian. Dan tidak pernah capek. Nah itu. Tidak perlu doping lagi. Tidak pernah capek. Lagi pula terus hasrat dan seleranya meningkat. Karena apa? Setiap kali engkau pandang istrimu semakin cantik, semakin tergugah hasratmu, semakin membara. Ya. Hasratmu. Begitu engkau hubungan dengan dia, semakin lezat, semakin nikmat. Tambah lagi nikmat terus, makin nikmat. Kembali gadis, kembali perawan. Tidak ada basinya, tidak ada bosannya. Itu ibu. Tidak beringus lagi. Dan tidak pula dia berkeringat. Keringatnya harum wangi. Beda dengan di dunia. Biar cantik kayak apa. Dunia ini, wah, wanita cantik kayak apa? Kemana dia pergi? Kotoran di perutnya. Sehingga kalau keluar keringat, baunya keluar dari keringat. Keluar ini ingus, ya sudah semua itu memang dunia. Jangan kau banggakan itu. Ya, belum lagi sudah begitu, biar cantik. Kalau marah, kau sanggup terima kemarahannya? Subhan, kalau menuntut, ya itu dunia seperti itu, ikhwah. Maka mau yang lebih baik, takwa, ya, kepada Allah. Allah beri semua kalian kenikmatan surga, ditambah istri yang banyak, soleh semuanya, baik semuanya, bidadari semuanya, cantiknya tidak bisa dibayangkan. Sungguh tidak mungkin ada wanita yang cantiknya secantik bidadari, yang ada cuma dalam nyanyian orang puji manusia. Wah, cantik kayak bidadari, dia sendiri belum pernah lihat bidadari. Belum pernah dilihat di dunia ini. Walaupun orang menggambarkan wanita tercantik kayak apa cantik di dunia, tidak akan bisa menyaingi bidadari cantiknya. Kata Rasulullah SAW, andaikan bidadari ngelongok ke bumi ini, cahaya wajahnya terangnya lebih dari matahari. Dan selendangnya lebih daripada dunia dengan seluruh yang ada nilainya. Harumnya akan memenuhi seluruh penjuru bumi ini. Harumnya. Pernah dapat lihat? Tidak mungkin. Tapi berharap saja ya. Semoga kita dapat. Amin. Takwa dulu. Ini kuncinya. Ya, kalau sudah dapat kuncinya berarti selesai urusannya ya. Udah isya soalnya. Iya. Kan berarti sudah dapat kuncinya. Dan subhanallah wa barakallahu fikum. Jangan kita sedih dengan dunia yang luput. Yang penting jangan sampai takwa itu hilang dari diri kita. Ingat ya ikhwah. Allah sediakan bagi kita di akhirat itu lebih besar. ya, yaitu apa ikhwah? Surga Allah dan ampunannya dengan segala kenikmatannya. Makanya Allah sebutkan ini hanya bisa diraih orang-orang yang bertakwa. Isya jam berapa, Ustaz? Sudah masuk? 5 menit lagi. Nah, tapi wa barakallahu fikum. Dalam surat Ali Imran ayat 14 dan 15. Ya, itu Allah sampaikan kepada kita. Kalau kita cerita tentang bidadari, tentunya tidak ada yang ngantuk. Ya. Tidak ada yang enggak suka. Dan itulah kesukaan laki-laki ikhwah. Kemudian ya barakallahu fikum. Tapi antum jangan biarkan istri-istri itu ya dibiarkan begitu sungguh. Dari ini mestinya antum sampaikan kepada istri, kau mau jadi bidadari surga? Kalau dibilang mau, kau harus ngaji. Ya. Terus apalagi? Engkau harus amalkan ilmunya. Jangan semangat ngaji terus tapi ilmunya enggak dipraktekkan, ya percuma. Karena apa ikhwah barakallahu fikum? Rasulullah SAW menyatakan ayyumam ra'atin idza shalat khamsaha shamat sahraha wa khsanat farjaha atau azzaujaha. Perhatikan kalau wanita itu 5 waktunya ia penuhi puasanya, kemudian ia memelihara kemaluannya, taat suaminya. Lihat, ini calon-calon bidadari surga. Kata Allah, Allah perkenankan ia masuklah ke dalam jannah dari pintu mana engkau suka. Nah ini, jadi ilmunya harus dapat. Tayyib barakallahu fikum. Karena waktu sudah isya ikhwah, insyaallah lain kesempatan mungkin kita akan sambung dalam kajian yang berikut. Ya, semoga dengan apa yang kami sampaikan antum sudah bisa faham. Untuk meraih kebaikan dunia dan akhirat, ini kuncinya adalah takwa pada Allah. Takwa yang seperti apa itu ikhwah? Seperti ucapan Thaliq ibn Habib yang beliau menuturkan bahwa takwa itu adalah amalun bita'atillah, amalan ketaatan kepada Allah. Kau lakukan itu amalan ketaatan kepada Allah, ala nurin minallah, sesuai dengan nur dari Allah, petunjuk Allah Ta'ala, tarju sawaballah, keharap pahala dari Allah, tarku maksiatillah, tinggalkan semua maksiat kepada Allah, ala nurin minallah, sesuai dengan petunjuk Allah Ta'ala, dan engkau takut akan azabnya. Semoga Allah bimbing kita, jiwa kita pada takwa, dan dijauhkan dari jiwa yang tercela. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf bila hilaf dan kekurangannya. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.